sausa jamak dari puasa. Karena dalam bab syahrul awsat. Wasal nama atau lafaz bagi setiap yang ditujukan kepadanya salah satu bentuk dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Apapun itu, ketika peribadatan ditujukan kepadanya selain Allah, dia disembah dan dituhankan, maka itu wasan. Jamaknya awsan. Batu, pohon, kuburan, berhala, semuanya. Liqaulil Khalil alaihi salam, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Baik itu kuburan atau masyahid, tempat-tempat sesembahan yang diberikan sesajian kepadanya, seperti perkataan Ibrahim alaihissalam, kalian hanya beribadah menyembah kepada selain Allah, dan itu yang kalian sembah awsanan, wasan-wasan yang kalian tuhankan selain Allah. Wa takhluquna ifka, dan kalian telah membuat kedustaan besar. Karena kalian anggap mereka ini perantara antara kalian dengan Allah. Kalian anggap mereka adalah pemberi syafaat bagi kalian, sekutu bagi Allah. Takhluquna ifka. Semua itu kedustaan yang kalian buat-buat. Musyrikin. Dalam Al-Ankabut 17. Ma'a qawlihi, juga firman Allah dalam Syu'ara 71. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akibin. Na'budu asnama. Mereka menjawab, kaum musyrikin, kami menyembah berhala-berhala, dan pada berhala itu kami ukuf. Ukuf ketika seseorang menunjukkan, memperuntukkan ibadah kepadanya. Di situ dia duduk, di situ dia bersemedi, di situ dia diam diri dengan penuh khusyuk, berdoa, memohon. Ukuf. Makanya bagi seorang mukmin itu hanya kepada Allah disebut i'tikaf. Dari ukuf, akafa, i'tikaf. Di situ dia berdiam di masjid bagi seorang muwahhid. Berdiam diri, mengkhusyukkan ibadahnya, doanya untuk Allah. Wa qawlihi, juga firman Allah dalam Shafat 95. Ata'buduna ma tanhitun. Bagaimana kalian sembah, kalian tuhankan sesuatu yang kalian sendiri memahatnya. Kalian yang buat. Kalian pahat dari kayu atau batu berupa berhala ini itu. Dia yang buat. Diciptakan oleh penyembahnya sendiri. Kemudian kalian tuhankan, kalian sembah-sembah. Mana akal kalian? Keberadaannya saja kalian yang menciptakan. Sebelum kalian pahat, enggak ada. Hanya diingkari oleh para nabi. Fabidzalika yu'lamu annal wasan yutlaqu 'alal asnam wa ghairiha mimma 'ubida min dunillah. Maka namanya wasan segala yang disembah selain Allah, baik itu berhala ataupun yang lainnya. Kama taqaddama fil hadis, dan telah lalu hadis dalam hal ini. Di dalam ayat Allah sebutkan, alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang diberi bagian, diberi sebagian Alkitab. Mereka beriman kepada Jibril dan Tauhud. Alam taro, tidakkah kamu lihat? Pertanyaan bentuknya. Pertanyaan di sini maknanya adalah takrir, sekaligus mengandung makna ta'ajub, keheranan, keanehan. Layaknya kalau dalam bahasa sehari-hari misalnya, ketika kamu mengingkari orang yang melakukan sesuatu jelek atau nggak baik, kamu katakan kepada teman, lihatin itu, lihat fulan itu, dia berbuat begitu. Kamu nggak lihat? Pertanyaan. Tetapi itu nggak butuh jawaban. Maknanya kamu keheranan dan merasa aneh. Kif, orang seperti itu berbuat ini dan itu. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad SAW, bisa khitabnya ayat ditujukan kepada Rasul SAW, alam taro, ya Muhammad alaihissalatu wassalam, bisa pula kepada setiap mukhatab, alam taro, kamu, setiap yang ditujukan padanya ayat ini, yang bisa atau sah menjadi mukhatab. Tidakkah kamu melihat mereka yang diberi bagian dari Alkitab? Ilal ladina utu nasiban minal kitab. Ru'ya alam taro. Di dalam ayat mu'adda bi'ilat, dita'diyahkan dengan ilah. Alam taro ilah. Ru'ya, kalau dita'diyahkan dengan ilah, maka bermakna nazar, pandangan, penglihatan. Tidakkah kamu melihat, melihat mereka dengan mata kepala kamu? Karena ru'yah bisa ru'yah basariyah, bisa dengan mata, bisa ru'yah itu qalbiyah, dengan qalbu. Tapi ketika seperti ini mu'adda dengan ilah, alam taro ilah, maka maknanya adalah penglihatan. Bisa pula ru'ya ini artinya pendapatmu, apa yang kamu anggap, apa yang kamu nilai begini begitu. Ro'a fulan kada wa kada, ana aro, ana ana kada, aku berpendapat ini begini. Ru'ya juga. Walhasil kalau dia ta'diyah dengan ilah, maka maknanya adalah nazar, pandangan. Dan dalam ayat ilah, alam taro ilal ladina utu nasiba minal kitab. Utu nasiban minal kitab, diberi mereka sebagian dari kitab. Tidak disebutkan kalau mereka diberi seluruh kitab, tetapi sebagian. Dan itu hukuman bagi mereka karena sebab kemaksiatan mereka, Yahud, Nasara, Ahlul Kitab. Makanya diberikan kepada mereka sebagian dari Alkitab, tidak semuanya. Utu nasiban minal kitab. Nasib, diberi sebagian dari Alkitab. Padahal di situ banyak barokah, banyak ilmu, banyak manfaat, kemaslahatan, hidayah bagi mereka. Sayang, tidak semuanya diberikan kepada mereka akibat dosa mereka. Akibat kedurhakaan dan maksiat mereka kepada Allah. Ketidaktaatan mereka kepada Rasul-Nya. Dan itu pelajaran bagi yang setelah mereka. Makanya para ulama contohkan orang yang diberi sebagian kitab dan dia berimannya kepada Jibril dan Tauhud seperti Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Ketika dia datang ke Mekah dan dia tokoh. Disegani oleh Quraisy karena diketahui alim dalam agamanya Yahud. Maka begitu diketahui dia masuk Mekah, kumpul musyrikin Quraisy mendatangi dia. Ditanya oleh Quraisy, apa pendapatmu tentang orang ini? Ini Rasulullah SAW. Yang telah menyalahkan leluhur kami. Dianggap sesat. Musyrik. Menyekutukan Allah. Menganggap dirinya lebih baik, lebih benar ajarannya dari leluhur kami. Maka jawab Ka'ab ibn al-Ashraf, kalian Quraisy lebih baik dari Muhammad. Dan ajaran kalian lebih benar. Makanya di dalam An-Nisa 51 di akhir ayat Allah sebutkan wa yaquluna lil ladina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila. Mereka katakan kepada orang-orang yang kafir, Ka'ab Ashraf berkata, menyampaikan kepada orang kafir Quraisy, kalian lebih hidayah, lebih benar, lebih baik daripada orang-orang yang beriman itu, Muhammad dan para sahabatnya. Ucapan Yahudi, punya ilmu, diberi Alkitab, tapi memusuhi Al-Haq, memusuhi Ahlul Haq, membela kufar, musyrikin, dan ahlul batin. yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka ini beriman kepada jibt dan taghut. Mengimani, membenarkan, mempercayai, dan tidak mengingkari sedikit pun tidak ada kebencian dan pengingkaran kepada jibt maupun taghut. Oleh karena itu, jika seseorang yukir yusoddiq sampai pada tingkatan yukir mentakrir, dia mengikrarkan, membenarkan, itu boleh penyembahan kepada selain Allah. Dia benarkan, dia ikrarkan, dia menetapkan bahwa ini boleh dan itu hak, tidak boleh dikatakan itu salah, tidak boleh itu dikatakan musyrik atau kafir. Yang menetapkan dan mengikrarkan demikian, dan dia tidak mengingkarinya, bahkan dia mengingkari orang yang mengingkari, orang yang merangi itu, mengajak kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, mengingkari segala kemusyrikan, dia malah mengingkari, dia malah memusuhi, memerangi orang yang semacam itu, maka dia telah tersifati dengan taghut. Sebagaimana ayat sebutkan. Al-Jibt. Rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah. Ibnu Abi Hatim riwayatkan dari Ikrimah. Qala ja'a Huyai ibn Akhtab wa Ka'ab ibn al-Ashraf ila ahli Makkah. Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab ibn al-Ashraf datang ke Mekah. Faqala lahum antum ahlul kitab wa ahlul ilm. Atau orang Mekah, kalian ini ngerti kitab. Karena tahu ini ulama Yahud, keduanya. Ka'ab ibn al-Ashraf, tadi juga Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab, bapak dari Sofiyah, Ummul Mukminin, istri Rasul SAW. Ini bapaknya Yahudi, ulama Yahudi. Fa'akhbiruna anna wa an Muhammad. Sampaikan kepada kami tentang menurut kalian bagaimana antara kami dan Muhammad ini. Faqalu ma antum wa ma Muhammad. Memangnya ada apa antara kalian dengan Muhammad? Qalu nahnu nasilul arham wa nanharul qawma wa nasqil ma'ala laban wa nafukul ana wa nasqil hajij wa Muhammadun sombur. Qata'a arhamana wa taba'ahu surraqul hajid min ghifar. Fanahnu khairun amhu. Kalau kami, kata Quraisy, kami menyambung silaturahmi. Kami menyembelih Al-Kauma, onta yang tinggi punuknya. Ini disembelih sebagai sesajian, terkadang mereka sembelih untuk dalam rangka menghormati menjamu tamu mereka, artinya mereka orang yang baik, maunya mereka. Kami memberi minum orang, ya susu, ya air, yang kesulitan kami bantu, kami ringankan bebannya, yang haji kami jamin makan minumnya, keamanannya, sementara Muhammad sumbur yang mereka maukan mandul. Arti asalnya orang yang gak punya keturunan. Dia putus silaturahmi kami. Dan yang mengikuti dia, para pencuri yang banyak mengambil harta jamaah haji di perjalanan mereka menuju Mekah, dan itu dari Bani Zifar, sukunya Abu Dzar. Maka siapa yang lebih baik, kami atau Muhammad? Qalu antum khairun wa ahda sabila, kata Huyai dan Ka'ab, kalian lebih baik, kalian yang lebih benar. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat, alam tara ila alladziina utuu nasiiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wat taaghuuti wa yaquluuna lil ladziina kafaruu haa'ulaa'i ahdaa minal ladziina aamanuu sabiila. Wa fi musnad Ahmad 'an ibni 'Abbas nahwahu, diriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas di riwayat Imam Ahmad serupa dengan riwayat di atas. Ka'ab Ibn al-Ashraf dikenal sangat menyakiti Rasulullah SAW. Banyak mengganggu. Celaan-celaannya, statementnya pedas dan jelek sekali. Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad begini, Muhammad begitu. Sehingga terganggu Rasulullah SAW oleh celotehan dan mulut Ka'ab bin al-Ashraf. Maka Rasul tawarkan SAW kepada para sahabatnya, siapa yang bisa menenangkan aku dari orang ini? Ini siapa yang bisa membunuhnya? Maka Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia, mengacungkan tangannya, aku ya Rasulullah. Walhasil kemudian didatangi oleh Muhammad ibn Maslamah dan ada pertemanan sebelum ini. Artinya Ka'ab bin Ashraf, orang yang kenal dengan Muhammad bin Maslamah, datang diajak keluar ke kebunnya. Walhasil ketika di kebun itu kemudian ditusuk dan dibunuh oleh Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, dan matilah Ka'ab ibn al-Ashraf. Ini dijadikan pegangan oleh hizbiyin dan takfiriyin tentang amaliyatul ikhtiyala, untuk membenarkan aksi mereka penculikan, penyanderaan, pembunuhan, sehingga kadang kalian ketahui mereka namakan ini tim Muhammad bin Maslamah. Dengan memang kejadiannya seperti itu, Muhammad bin Maslamah. Dan itu batil. Gak benar. Nah, Muhammad bin Maslamah diperintah oleh Rasul sebagai imam, sebagai pemimpin. Kalau itu yang memerintahkan adalah imam, na'am. Sebagai khalifah, sebagai amir, penguasa, pemerintah, boleh, berhak. orang yang mengganggu dan menyakiti Islam atau muslimin dianggap melampaui batas dari kufar atau semisalnya, perintah untuk kemudian dibunuh oleh tukang bunuh misterius, Petrus, boleh, itu haknya pemerintah. Sebagai orang Rasulullah SAW, nah, mereka kan bukan pemerintah. Orang sipil seperti yang lainnya. Terus dianggap itu imamnya dibaiat di kelompoknya, kemudian semena-mena menganggap berhak untuk menuding, culik pulang, sandra, bunuh, begini, begitu. Kan itu batin. Tidak benar. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, al-jibt as-sihr. Kata Umar, al-jibt maknanya sihir. Sihir. Maka dengan ini maknanya mereka mengimani sihir. Membenarkannya, mengikrarkannya, tidak mengingkarinya. Tidak mereka anggap itu jelek, rusak, kufur, berbahaya, merusak kehidupan masyarakat. Wattahut asyaitan. Kata Umar, adapun tahut adalah syaitan. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wa Mujahid wal Hasan wa ghairuhum. Serupa dengan Umar, ini pula pendapat Ibnu Abbas, Abu Aliyah Ar-Riyahi, Mujahid, Hasan dan beberapa a'immah yang lain. Wa 'an Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Abi Malik, riwayat lain dari Ibnu Abbas, Ikrimah dan Abu Malik, al-jibat as-syaitan. Jibat. Riwayat lain Ibn Abbas katakan itu syaitan. Zada Ibn Abbas bil-habasyiyah. Kata Ibn Abbas di riwayat ini, itu dalam bahasa Habasyah. Ini bahasa Habasyah. Daerah sana Eritrea atau Ethiopia sekarang. Menyebut syaitan dengan bahasa mereka al-jibat. Wa'an Ibn Abbas aydan al-jibat al-syirk. Juga riwayat dari Ibn Abbas, jibat, beliau tafsirkan syirik, kemusyrikan. Wa'anhu al-jibat al-asnam. Juga dari Ibn Abbas, dia sebutkan al-jibat al-asnam, berhala. Yang disembah selain Allah. Wa'anhu al-jibat Huyai Ibn Akhtab. Juga dari Ibn Abbas, mentakyin, menuding Ibn Abbas secara langsung, siapa yang diimani oleh mereka jibat adalah Huyai Ibn Akhtab tadi, ulama Yahudi. Dia adalah jibat, tokoh syaitan dari manusia. Dan penafsiran ini biasa di karangan ulama salaf. Beraneka ragam penafsiran mereka, tetapi yang dimaukan maknanya satu. Sehingga tidak berbenturan penafsiran yang satu, riwayat yang satu dengan yang lainnya. Wa'an Asy-Sya'bi al-Jibt al-Kahin. Kata Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil, al-Jibt adalah kahin, dukun, kahana, yang mempraktekkan perdukunan, nyantet orang, menyakiti orang, sampai mati atau sakit bertahun-tahun. A'udzubillah min dzalik. Jibat. Salah satu maknanya. Wan Mujahid juga lafaz kedua, riwayat kedua dari Mujahid. Al-Jibat adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Seperti Ibn Abbas katakan terkait Huyai Ibn Akhtab. Qala al-Jauhari, kata al-Jauhari, al-Jibat kalimat taqa'u ala sanam wal-kahin wal-sahir wa nahu dhalik. Ini menunjukkan jibes kata yang bisa bermakna berhala, bisa bermakna dukun, bisa bermakna tukang sihir atau sihir dan yang serupa dengan itu. Semua itu al-jibet maknanya. Seperti tadi, ulama salaf kadang menafsirkan sesuatu itu dengan salah satu macam bentuknya. Tidak berarti hanya itu penafsiran yang dimaksud. Sama seperti kamu, kalau ditanya misalnya ada anak kecil atau siapa tanya, "Mas, kue itu apa sih?" Dia nggak tahu kue. "Kue itu apa sih?" Maka kamu ambil misalnya spiku, kamu katakan, "Ini loh kue." Betul kan penafsiran kamu bahwa ini kue. Tetapi tidak berarti kamu menafikan selain ini bukan kue namanya. Apa kue hanya spiku, selain itu dinamakan kue? Tidak. Itu contoh penafsiran saja. Bahwa ini salah satu dari yang namanya kue. Bagaimana? Para ulama pun demikian. Apa itu jibet? Mereka sebutkan sihir, bukan sihir. Yang lain mengatakan jibet itu apa? Dukun. Yang lain mengatakan jibet, huya itu akhto. Yang satu mengatakan jibet, ini bahagia. Sebagian yang mereka sebutkan, tanpa menafikan makna yang lain. Semua itu jibet. Dan itu yang mereka maksud. Dijibti wa ta'ud. At-ta'ud ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ma'bud, au matbu, au muta'ah. Segala yang karenanya seorang hamba melampaui batasnya. Baik itu sesuatu yang disembah, atau itu sesuatu yang diikuti, atau itu sesuatu yang ditaati. Yang disembah seperti berhala, patung, pohon, batu. Yang diikuti seperti ulama-ulama su, ulama ubala, ulama-ulama sesat yang menyalahi syariat Allah dan sunnah nabinya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, memerangi tauhid, membela syirik, tauhid. Dari bentuk yang diikuti seperti ulama-ulama itu. Au muta' atau itu sesuatu yang ditaati. Seperti pemimpin, raja atau semisalnya. Ditaati ketika mereka halalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya. Maka itu tauhid. Dan yang dimaksud, dan ini penting, itu disebut tauhid yang disembah, yang diikuti, yang ditaati. Kapan ini disebut tauhid? Ketika dia tahu dan ridho. Ketika dia tahu dan ridho. Karena ada yang disembah, diikuti, ditaati, tapi dia enggak tahu atau bahkan dia enggak ridho. Seperti Isa alaihissalam disembah oleh kufar Nasara. Apa berarti beliau tauhid? Na'udzubillah, Nabi yang mulia alaihi salam. Ya bukan tauhid, kenapa? Karena beliau enggak ridho disembah selain Allah dari sesuatu yang diikuti, ditaati. Enggak ridho beliau. Maka bukan tauhid. Tauhid ketika dia ridho, dia senang, dia diam, dia benarkan, tidak dia ingkari. Ketika orang mengikuti dia dan menyembahnya selain Allah. Ayat sengaja dibawakan oleh muallif rahimahullah akan lebih tampak setelah hadis yang dibawakan oleh beliau, latar kabunna sunana mangkana qoblakum. Artinya, kalau digabungkan, hadis Rasulullah sebutkan, kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, semuanya. Kalian turuti, kalian ikuti segala perbuatan mereka. Ayat menyebutkan mereka, Yahud, Nasara beriman kepada Jibet dan Tohu. Maka jika ini digabungkan akan tampak apa yang dimaukan oleh muallim. Yaitu, jika Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara beriman kepada Jibet dan Tohu. Mereka sembah berhala. Mereka tuhankan selain Allah dengan segala bentuknya. Disembah, diikuti, ditaati. Ada kemusyrikan ini pada Yahud dan Nasara. Sementara umat ini, Rasul kabarkan akan mengikuti jejak perbuatan Yahud dan Nasara, latar kabunna sunana mangkana qablakum. Maka dengan ini diketahui umat ini pun atau sebagian umat ini pun pasti juga akan ada yang beriman kepada Jibril dan Tauhid. Kalau itu ada pada Ahlul Kitab, ada juga di umat ini yang beriman kepada Jibril dan Tauhid. Latar kabunna sunana mangkana qablakum. Jadi mereka ada yang menyembah kepada selain Allah. Di umat ini akan ada sebagian yang menyembah kepada selain Allah. Wahakadha. Dan ini dari kejelian muallif rahimahullah. Makanya dalam bab maja'a anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Penjelasan dalil-dalil bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Seperti tadi penjelasannya. Qala wa fihi ma'rifatul iman bil jibti wa tawhud fi hadhal mawdi' hal huwa i'tiqadul qalb aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifatu butlaniha. Di dalam bab ini atau ayat ini penjelasan tentang makna iman terhadap Jibril dan Tauhid. Apakah itu maknanya keyakinan memang ada dalam kalbunya atau termasuk menyamai mereka dalam perbuatan mereka, walaupun dia mengaku membenci apa yang mereka perbuat. Dia tahu kalau itu batil, tapi perbuatan dilakukan serupa dengan perbuatan ahlul kitab. Ini menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh mu'alif dalam masail nanti di akhir bab, ada permasalahan keempat. Ayat menjelaskan kepada kita berarti ketika Allah ingkari alam tara ila alladziina utuu nasiiban minal kitab, termasuk hal aneh, termasuk hal yang aneh dan mengundang pengingkaran, ketika seseorang diberi ilmu atau bahkan sebagian dari ilmu, ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu sunnah, ilmu syariah dari Allah, dari Rasulnya, aneh ketika tetap saja dia beriman, membenarkan dan tidak mengingkari jibet dan tauhid dengan segala maknanya tadi, perdukunan, sihir, berhala, segala yang disembah selain Allah dan makna yang lainnya. Aneh, kif bisa terjadi? Karena itu dua yang bertentangan sama sekali. Syariat, ilmu dari Allah dan Rasul mengingkari semua ini. Yang disembah selain Allah, sihir, dukun, perdukunan, syaitan, segalanya. Dibenci dan diingkari. Melepas diri dari semua itu. Ini pun kemusyrikan, perdukunan, sihir, dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, tidak akan senang dengan ilmu syariat, tidak akan senang dengan Quran, dengan sunnah. Bisa keduanya ada pada seseorang. Aneh makanya. Alam taro ila alladziina utuu nasiiban minal kitaab. Diikati oleh Allah. Sudah diberi kitab, ilmu semestinya mereka mulia dan mengingkari semua itu, malah dia mengimaninya, membenarkannya, membelanya, tidak mengingkarinya. Yang kedua, ayat berarti sebatas ilmu tidak melindungi orangnya dari kemaksiatan. Terbukti ini ahlul kitab, utuu nasiiban minal kitab, diberi ilmu, diberi sebagian kitab, punya ilmu. Ada ilmu syar'i pada mereka, ilmu kitab, diturunkan oleh Allah, Taurat, Injil. Tetapi tidak melindungi mereka dari maksiat. Mereka beriman kepada kekufuran, jibet, tauhu. Kalau kekufuran saja mereka imani, terlebih maksiat-maksiat yang di bawahnya, maka tidak menjamin keilmuan seseorang. Dia akan bersih dan jauh dari maksiat. Makanya perlu seorang alim, talibul ilm, setiap penuntut ilmu, setiap orang yang berilmu sangat perlu untuk terus berdoa, memohon kepada Allah dilindungi, dijauhkan dari berbagai kejelekan yang dimurkai oleh Allah SWT. Ilmunya enggak cukup untuk melindungi dia. Jangan kamu anggap kamu punya ilmu dan kamu akan selamat dari semua ini. Dan telah terbukti pada ahlul kita. Tentunya ayat pengingkaran kepada al-jibt wa taghut, karena konteks ayat Allah sebutkan dalam bentuk celaan, pengingkaran, aneh. Maka menunjukkan hal itu tidak boleh, tidak dibenarkan untuk orang mengimani, membenarkan, mengikrar, apalagi membela, mencintai, itu bila jibat dan tawud. Karena kalau itu boleh, kalau itu benar, enggak akan Allah ingkari. Enggak akan Allah sebutkan dalam bentuk konteks keanehan. Sesuatu yang aneh. Orang beriman kepada jibat dan tawud. Kenapa Allah ingkari? Kenapa Allah cela kalau memang itu sesuatu yang boleh dan benar? Tidak. Allah cela konteks ayat celaan, pengingkaran, kejelekan, dan karena memang iman kepada jibril dan tauhid tidak benar, tidak boleh, bertentangan dengan syariat Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.